Oke, mungkin sudah tidak sabar bagi Anda untuk menikmati penampilan goyangan yang luar biasa. Yo kuwi sapa Mas Bro? Langsung kita hadirkan spesial buat Anda. Ada Uut Sele New Marimba. Spesial buat yang suka dan fan dengan Uut Sele. Semuanya harus kita damai. Yang dihadirkan untuk Anda semuanya. Piemul, luar biasa. Melek. Cek. Kami kecil ya, gyo. Cilik gede. Cilik tertawu ya Allah. Anak esok ya gede. Oke, selamat malam semuanya. Ini warga ngerti? Pocong kok ngerti mas? Karang Talon. Oh, Karang Talon. Terima kasih buat kompas dari Bantul, main muda dari Sleman, Yogyakarta. Apa sayang? Oh, lagu ini Gunung Tolele ya Allah. Halo Mbak Nia. Lagunya apa sayang? Meriang terus. Oke, kali ini bareng Mawar Mbak ada Mawar di tangan.